Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله. Pada sesi kedua ini melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Pembahasan kita masih dalam Kitabul Iman, masuk bab yang ke-16. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى yang membuat bab-bab dalam kitab Sahih Muslim ini adalah Al-Imam An-Nawawi. باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. باب wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan kepada istri, orang anak dan orang tua serta manusia semuanya. Dan memutlakkan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak mencintai Rasulullah dengan kecintaan seperti ini. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير ابن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن أولية. Menceritakan kepada kami زهير ابن حرب. Beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ulayyah. Ha. Apa makna ha? Tahwilus sanad. Perpindahan sanad. Ya. Wa haddatsana Syaiban ibnu Abi Syaibah. Qala haddatsana Abdul Waris. كلاهما عن عبد العزيز. Kedua-duanya Syaiban ibn Abi Syaibah dan Abdul Waris meriwayatkan dari Abdul Aziz. An Anas, dari Anas ibn Malik. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dikenal sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama kunyahnya Abu Hamzah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun. Tidak beriman seorang hamba. Wa bi hadisi 'Abdul Waris ar-rajulu. Dalam hadis Abdul Waris, kata Abdun diganti dengan Ar-Rajulu, yang maknanya tidak beriman seseorang. Hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang hamba, atau tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih dia cintai dibandingkan keluarganya, hartanya, dan manusia semuanya. Kita bacakan riwayat yang kedua, semakna dengan riwayat yang sebelumnya. Qala Imam Muslim, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar. Menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna dan ibn Bashar. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Kedua-duanya mengatakan, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. Menceritakan kepada kami Syu'bah. Qala sami'tu Qatadah yuhaddisu an Anas ibn Malik. Aku mendengar Qatadah menyampaikan hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Yeah. Dari hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Ya. Pendapat yang kuat, hadis ini menafikan kesempurnaan keimanan. Ya. Bukan menafikan keimanan secara total. Akan tetapi menafikan kesempurnaan keimanan. Dalam artian tidak sempurna keimanan seseorang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dibandingkan keluarganya, hartanya, dan manusia semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya hendaklah kita memiliki kecintaan yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah melebihi kecintaan kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada harta kita, dan kepada manusia semuanya. Nah, merupakan perkara yang tabiat manusia, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada harta, ini merupakan cinta yang sifatnya tabiiyah, tabiat manusia. Dan ini wajar-wajar saja, bahkan perkara yang dibolehkan. Bahkan bisa jadi perkara yang disyariatkan, dia mencintai anak, mencintai istri, mencintai keluarganya, orang tuanya. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada mereka, anak, istri, orang tua, harta, melebihi kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin sebagian kita bertanya, apa bentuk cinta kita lebih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan kepada keluarga kita? Kenapa dikatakan kadang-kadang kita lebih merindukan keluarga kita dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita tidak bertemu dengan salah seorang di antara keluarga kita, muncul kerinduan yang luar biasa dari diri kita. Berpisah dengan anak kita misalkan, kita sangat merindukan anak kita. Berpisah dengan orang tua kita, kita sangat merindukan untuk bertemu dengan orang tua kita. Atau berpisah dengan istrinya, merindukan untuk bertemu dengan istrinya. Tapi kadang-kadang kita tidak ada kerinduan sebagaimana kerinduan kita bertemu dengan keluarga kita tatkala rindu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kerinduan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kerinduan kita kepada keluarga kita. Seakan-akan kita menggebu-gebu ketika rindu kita kepada keluarga kita. Nah, tapi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang biasa-biasa saja. Nah, para ulama menyebutkan di antara bentuk kecintaan seseorang melebihi kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kecintaan kepada Rasulullah melebihi kecintaan kepada orang tua, kepada anaknya, kepada hartanya. Di antara contohnya, ketika orang tua memerintahkan suatu perintah, kemudian perintah orang tua tersebut menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita lebih memilih perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun orang tua kesal kepada kita, marah kepada kita, ini diantara bentuk kecintaan kita besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atau ketika pimpinan perusahaan kita atau bahkan mungkin penguasa kita memerintahkan perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lebih mendahulukan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan perintah penguasa yang memerintahkan untuk menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini sebagai bentuk wujud cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan terhadap manusia. Nah, sehingga bukan berarti kita tidak boleh mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri dan sebagainya. Sekali lagi itu perkara yang dihasung dalam syariat ini. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada orang tua, kecintaan kita kepada anak, kepada istri melebihi kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hadis ini walaupun diperselisihkan di antara para ulama, ya, ada sebagian ulama yang mengkritisi hadis yang disebutkan ini dalam Sahih Muslim tadi. Tapi hadis ini memiliki asal dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ya. Sehingga orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, dalam akhlak, dalam muamalah, mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diukur, bisa dinilai sejauh mana dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia istiqamah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencelanya, ini menunjukkan besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ada seseorang yang dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan dia benci terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih senang melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama ini, maka menunjukkan kurang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat, ya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha", apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, apa syaratnya? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan kita mengikuti Nabi, Allah akan mencintai kita. Bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini keutamaan. Orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah mencintai. Sebab dosa-dosanya diampuni. Dan tentunya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan. Ya. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak pengorbanan-pengorbanan dan perjuangan yang luar biasa dalam rangka berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman kita sekarang ini, di zaman yang banyak sekali fitnah-fitnah, ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Butuh kesabaran, butuh perjuangan dan pengorbanan dalam berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah gambarkan kal qabd ala jamr, seperti orang yang memegang bara api panas. Banyak orang yang mencela, mencaci maki tatkala kita berpegang teguh terhadap sunnah. Nah, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan, ketika berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak ujian dan cobaannya. Kadang-kadang muncul dari keluarganya. Kadang-kadang muncul dari tetangganya, dari temannya. Atau kadang-kadang muncul dari penguasanya. Sehingga membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Supaya kita tetap istiqomah, berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikan. Targhib, motivasi yang disebutkan dalam ayat tadi. Ketika seorang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjanjikan, Allah akan mencintainya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga tatkala kita mendapatkan ujian dan cobaan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita, ketika berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingatlah ayat yang kita bacakan tadi. Sebagai penghibur untuk kita semuanya. Dan juga supaya kita tetap bersabar istiqomah. Dikarenakan Allah menjanjikan kecintaan bagi orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi. Allah menjanjikan ampunan bagi orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh bahagia ketika seorang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi inti permasalahan bukan sekedar kita mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi yang menjadi patokan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita. Di antara sebabnya adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Apabila kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ketika seorang sudah dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang akan menjaga dirinya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rizlahu allati yamshi biha." Apabila aku mencintai seseorang, maka aku yang akan menjaga pendengaran yang dia mendengar dengannya. Aku yang akan menjaga penglihatan yang dia melihat dengannya. Aku yang akan menjaga tangan yang dia meraba dengannya. Aku pun yang akan menjaga kaki yang dia melangkah dengannya. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang dicintai oleh Allah, sehingga hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang paling besar untuk meraih kecintaan Allah adalah berpegang teguh terhadap sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yakhafu fillahi lawmata la'im. Jangan takut tatkala kita berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan celaan orang-orang yang mencela. Walaupun disebut ini, disebut itu, kalau kita berada di atas kebenaran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Nah, dikarenakan keutamaan yang besar yang akan kita dapatkan. Ya. Sehingga ayat yang kita bacakan tadi ini merupakan motivasi supaya kita senantiasa bersabar dalam berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan dalam hadis yang kita bacakan sebelumnya, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ya, melebihi kecintaan kepada selain keduanya, akan merasakan manis dan lezatnya keimanan. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan salasan man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, tiga sifat yang apabila ada pada seseorang, dia akan merasakan manis dan lezatnya keimanan, di antaranya adalah ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Dia akan merasakan manis dan lezatnya keimanan. Nah, sekali lagi, orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya dibandingkan perasaannya. Ya. Dibandingkan emosinya. Ya. Akan mengesampingkan perasaan-perasaannya. Nah, ini diantara bentuk kecintaan seorang kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak akan melaksanakan perintah siapapun kalau seandainya perintah tersebut bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun itu adalah suaminya, walaupun itu adalah orang tuanya, walaupun itu adalah penguasanya, kalau bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, dia tidak akan melaksanakannya. Ini sebagai bentuk cinta yang besar kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga kita sebutkan tadi sebagai bentuk kecintaan yang besar kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada syariat Allah dan Rasulnya bertolak belakang dengan perasaan-perasaannya, dia kesampingkan perasaannya, mendahulukan syariat Allah dan Rasulnya. Nah, banyak contoh-contohnya. Ya. Syariat jihad misalkan, setelah perasaan kita berat. Ya. Tapi ketika ini merupakan syariat Allah dan Rasulnya, kesampingkan perasaan-perasaan. Nabi Ibrahim alaihissalam, begitupun putranya Nabi Ismail alaihissalam. Orang yang teruji bagaimana kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaannya sangat dahsyat, kecintaannya sangat luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada perintah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim mengesampingkan perasaan, seperasaan. Ya. Ayah menyembelih anaknya berat sekali. Nah, tapi Nabi Ibrahim mengesampingkan perasaannya. Dahulukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail pun sama. Ya. Mana ada orang yang tega, ya, untuk disembelih. Nah, yang rela untuk disembelih. Secara perasaan tidak mau. Ya. Mengorbankan dirinya pribadi. Tapi ketika menyadari ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan besar kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesampingkan perasaannya. Ya. Sehingga kedua-duanya tunduk dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tunduk kepada perintah Allah menyembelih anaknya. Nabi Ismail pun dia rela untuk mengorbankan dirinya dikarenakan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda dengan keadaan kebanyakan manusia sekarang ini. ketika ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala bertentangan dengan perasaannya, lebih mendahulukan perasaan. Ya. Bertentangan dengan keinginannya, lebih mendahulukan keinginannya. Nah, pertentangan dengan emosinya, lebih mendahulukan emosinya. Apa sebabnya? Kurang kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau benar-benar kecintaannya kepada Allah itu besar, ya, dia akan mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Mengesampingkan perasaannya, mengesampingkan emosinya, mengesampingkan keinginan-keinginannya. Nah, kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-17. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babud dalil ala anna min hisalil iman ay yuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Bab dalil bahwasanya di antara sifat keimanan mencintai untuk saudaranya semuslim apa yang dia cintai untuk dirinya dari kebaikan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث. Mendengar Qatadah menyampaikan hadis an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik, masih dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya atau untuk tetangganya apa yang dia cintai untuk dirinya. Qala wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Husain al-Muallim an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penguat dari riwayat yang sebelumnya, masih dari sahabat Anas bin Malik. Qala walladhi nafsi biyadih la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai untuk tetangganya atau untuk saudaranya semuslim apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian. Yang dinafikan di sini bukan asal keimanan. Bukan maknanya sama sekali orang ini tidak beriman. Atau bukanlah maknanya orang ini kafir. Akan tetapi yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan keimanan. Dalam artian tidak sempurna keimanannya. Ya. Sehingga orang tersebut masih dihukumi sebagai mukmin, tapi mukmin yang kurang keimanannya. Ya. Dikarenakan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi SAW ketika menafikan keimanan, Bisa jadi yang dinafikan itu adalah asal keimanan, sehingga dihukumi kafir pelakunya. Bisa jadi yang dinafikan itu adalah kesempurnaan keimanan. Pelakunya masih dinyatakan mukmin tapi lemah atau kurang keimanannya. Sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukannya. Apakah bentuk kekafiran ataukah kemaksiatan-kemaksiatan di bawah kekafiran. Nah, seperti contoh misalkan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Sebagian orang menyatakan, oh berarti orang yang berzina itu kafir. Ini salah dalam memahami hadis Nabi SAW. Nah, kenapa dikarenakan? Di dalam keterangan yang lain, di dalam hadis Nabi SAW, orang yang berzina tidak dinyatakan kafir. Sehingga penafian keimanan dalam hadis ini maknanya keimanan yang sempurna. Dalam artian, tidaklah seorang yang berzina ketika berzina dalam keadaan iman yang sempurna. Imannya kurang. Lemah keimanannya. Nah, ya, sehingga jangan sampai bermudah-mudah memvonis kafir. Lihat dalil-dalil yang lain. Jangan hanya melihat satu dalil, sementara dia mengesampingkan, meninggalkan dalil-dalil yang lain. Termasuk dalam hadis yang kita bacakan ini. Yang dinafikan adalah kesempurnaan keimanan. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Bukan dinafikan asal keimanan, sama sekali tidak beriman atau dinyatakan kafir. Tapi yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan keimanan. Nah, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya atau untuk tetangganya apa yang dia cintai untuk dirinya. Tidak diragukan bahwasanya seorang muslim mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka hendaknya dia pun mencintai kebaikan untuk saudaranya semuslim atau mencintai kebaikan untuk tetangganya. Nah, sebagaimana misalkan kita senang mendapatkan kebahagiaan, maka tatkala saudara kita semuslim mendapatkan kebahagiaan, kita pun ikut senang. Sebagaimana kita senang mendapatkan harta, maka ketika saudara kita semuslim mendapatkan harta, kita pun ikut senang. Kita senang kalau kita sukses misalkan dalam thalabul ilmi, sukses dalam pekerjaan. Maka kita pun senang ketika saudara kita semuslim sukses dalam thalabul ilminya, sukses dalam pekerjaannya. Bahkan hendaknya kita berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada saudaranya semuslim. Sebagaimana kita senang kita bahagia, maka kita pun ikut senang kalau saudara kita bahagia. Dan ketika saudara kita mengalami kesusahan, penderitaan, kita berusaha untuk membahagiakan saudara kita. Begitu juga kita tidak senang untuk saudara kita apa yang kita tidak senangi untuk diri kita. Kita misalkan tidak senang kalau kita mendapatkan kegagalan. Nah, maka ketika saudara kita pun gagal, kita pun ikut bersedih hati. Kita tidak senang kalau kita menderita. Ketika saudara kita menderita, kita pun ikut merasakannya. Nah, jangan sampai kita senang di atas penderitaan orang lain. Ya. Orang lain menderita, kita senang. Nah, kita enggak senang pada kalau kita menderita, kita enggak senang. Malah ketika orang lain pun menderita, kita pun ikut tidak senang. Sehingga berusaha untuk membantu saudara kita yang menderita ini. Nah, jangan sampai sebaliknya. Kita membenci untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Kita kalau mendapatkan kebahagiaan, kita senang. Tapi ketika saudara kita mendapatkan kebahagiaan, kita tidak senang. Kita mendapatkan harta, kita senang. Ketika saudara kita mendapatkan harta, kita tidak senang. Kita senang kalau sukses. Ketika kita melihat saudara kita sukses, kita tidak senang. Ini bukanlah sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Bahkan hendaklah kita mewaspadai sifat semacam ini. Kenapa dikatakan bisa jatuh kepada sifat hasad, iri, dengki, dan semisalnya. Orang lain mendapatkan kenikmatan, kita tidak senang. Nah, padahal sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya, sebagaimana dia senang ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, maka ketika kenikmatan-kenikmatan tersebut didapatkan oleh saudaranya, dia ikut senang. Jangan sampai ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia benci, tidak senang. Lebih parah lagi kalau dia berusaha supaya kenikmatan-kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Lebih parah lagi keadaannya. Atau jangan pula kita mencintai, senang untuk saudaranya apa yang kita benci untuk diri kita. Kita tidak senang kalau kita gagal dalam usaha, dalam bisnis. Tapi tatkala saudara kita gagal, kita senang. Secara tabiat manusia, kita tidak senang kalau kita menderita, sengsara. Tapi ketika seseorang melihat saudara yang sengsara dan menderita, dia senang. Ini bukanlah sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Nah, senang di atas penderitaan orang lain. Melihat tetangganya menderita, dia senang. Melihat temannya menderita, dia senang. Sebaliknya, ketika melihat temannya sukses, bahagia, dia tidak senang. Lihat tetangganya bahagia, dia tidak senang. Hati-hati dari sifat yang semacam ini. Nah, seorang mukmin hendaklah dia mencintai untuk saudaranya, untuk tetangganya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Sehingga dengan memiliki sifat ini, dia akan berusaha untuk membuat orang lain bahagia. Dia akan berusaha untuk membantu dan menolong orang lain. Nah, kalau saat ini ada perasaan sebaliknya, kita benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, maka hendaklah kita banyak bertawud meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bisikan-bisikan semacam ini. Dikatakan ini merupakan bisikan-bisikan sifat hasad yang sangat berbahaya. Nah, dalam riwayat yang kedua, Nabi SAW bersumpah demi Allah yang jiwanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sumpah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Di sini menunjukkan bahwasannya setiap jiwa itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idillah. Tidaklah suatu jiwa meninggal melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kitaban muajjalah. Suatu ketetapan yang telah ditetapkan. Dan ini bukan hanya khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi semua jiwa ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan Allah menghidupkan, kapan Allah mematikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah mengatakan demi Allah yang jiwaku disandarkan kepada dirinya, ya, ini menunjukkan perkara yang disampaikan oleh Nabi SAW ini perkara yang penting. Nah, bahkan kalau kita lihat dalam ayat-ayat Allah, kadang-kadang Allah memerintahkan Nabi SAW untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti dalam ayat za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diberitahukan terhadap apa-apa yang telah kalian lakukan di dunia. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah perintahkan nabinya untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak juga hadis-hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah walaupun tidak dimintai sumpah. Sebelum hadis ini Rasul bersumpah, "Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya." Dan perkara-perkara yang semacam ini, ketika Rasulullah bersumpah, menunjukkan perkara yang disampaikan, perkara yang sangat penting. Nah, sehingga kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut. Dan yang disampaikan dalam hadis ini menunjukkan tentang sifat keimanan yang hendaklah seorang mukmin dia mencintai untuk saudaranya, mencintai untuk tetangganya apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, dengan itu dia akan mendapatkan kesempurnaan keimanan. Sebaliknya, kalau dia tidak memiliki sifat seperti itu, ya, acuh tak acuh kepada saudaranya semuslim, gak peduli dia mendapatkan kebaikan ataukah mendapatkan kesengsaraan. Tidak ada perhatian sama sekali. Menunjukkan kurang sempurna keimanannya. Apalagi sebaliknya. Dia senang ketika saudaranya menderita. Sebaliknya dia benci ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan. Sungguh menunjukkan kurang dan kurang sekali keimanan yang ada pada dirinya. Nah, sehingga di sini pun mengandung makna supaya kita memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita. Supaya saudara kita mendapatkan perkara-perkara yang kita pun mencintainya. Nah, secara umum kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, ini perkara yang cintai oleh seseorang. Sehingga kita pun berusaha supaya saudara kita senang, bahagia, sehingga menghasung kita untuk menolong, membantu saudara-saudara kita yang menderita dan kesusahan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, fadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, saya mau bertanya. Saya mempunyai paman sejak kecil hingga ia berumur dewasa belum diakikahi oleh orang tuanya. Paman saya ada niatan untuk mengakikahi dirinya sendiri. Apakah boleh Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Khilaf di antara para ulama tentang boleh atau tidaknya mengakikahi dirinya sendiri. Ada yang berpendapat boleh. Nah, berdasarkan dengan hadis bahwasanya Nabi SAW mengakikahi dirinya sendiri. Akan tetapi hadis ini dipersisikan di antara para ulama. Sebagian ada yang mensahihkan, sebagian ada yang mendhaifkan. Bagi yang condong kepada sahihnya hadis ini, berarti boleh mengakikahi dirinya sendiri. Tapi bagi yang condong kepada dhaifnya hadis ini, berarti tidak mengakikahi diri sendiri. Kenapa? Dikarenakan akikah ini merupakan tanggung jawab orang tua. Selama anak tersebut menjadi tanggung jawab orang tua dan belum diakikahi, maka orang tuanya lah yang mengakikahinya. Tapi kalau seandainya sudah balik, kemudian sudah berumah tangga, sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Sebagaimana cara menasihati anggota keluarga yang menyimpan foto untuk kenang-kenangan di handphonenya, makhluk bernyawa. Barakallahu fikum. Hendaklah kita mengingat, nah, bahwasanya hukum menggambar atau menyimpan makhluk yang bernyawa. Baik, kita ketahui bahwasanya menggambar makhluk yang bernyawa, baik secara langsung dengan tangan atau melalui media sekarang ini, foto misalkan, ini perkara yang tidak boleh dalam syariat. Nah, inna asadan nas ya'adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat adab di hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Bahkan Nabi SAW tidak menyatakan malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar makhluk yang bernyawa. Nah, barakallahu fikum. Sebagian orang menyimpan foto orang tuanya misalkan yang telah meninggal dunia sebagai bentuk kenang-kenangan. Ya. Kalau rindu kepada orang tuanya, lihat foto tersebut. Padahal para ulama menyebutkan ini termasuk di antara bentuk niyahah. Termasuk bentuk meratapi mayit. Ya. Dan meratapi mayit tidak boleh dalam syariat ini. Nah, barakallahu fikum. Jika kita telah sholat wajib dan tidak sempat berjamaah, apakah sholat di rumah atau di masjid? Walaupun sendiri, jazakumullah khair. Boleh di rumahnya, tapi yang afdol di masjid, walaupun dia sendiri. Nah, barangkali ketika dia sholat di masjid, dia mendapatkan jamaah yang lain, walaupun jamaah yang kedua. Ya. Dan juga ada sebagian keterangan, ada lupa lagi konteks hadisnya. Nah, yang menyatakan yang afdol adalah di masjid, ya. Walaupun dia sudah telat jamaahnya, tapi walaupun dia melakukannya di rumah, ini pun tidak mengapa, ya. Ketika sudah terlewat jamaah, mungkin dikarenakan dia sedang buang air besar misalkan, ya, sedang di hamam, nah, sudah dikumandangkan iqamat jamaah, tapi dia ingin buang air besar, ya. Ketika selesai buang air besarnya, nah, perkiraan jamaah sudah selesai dan jamaah sudah selesai sudah pada pulang misalkan. Ya, boleh dia sholat di rumah. Nah, tapi ketika dia ingin sholat di masjid, ini lebih afdal. Ya, ini bagi laki-laki. Ya, barangkali dia mendapatkan jamaah yang kedua misalkan. Nah, di masjid tersebut. Wallahu'alam. Atau ketika dia makan misalkan, selesai makan, ya, jamaah selesai. Nah, dan buang air besar. Dan dalam keadaan makan, ini antara udur-udur meninggalkan jamaah. Wallahu a'lam. Apakah bercanda dengan jurus-jurus Naruto? Termasuk sihir dan pembatal keislaman? Ya, nah, hendaklah dijauhi. Ya. Kalau anak-anak ya mungkin kita masih wajar namanya anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, pakai jurus Naruto, apa jurusnya? Kekuatan air, kekuatan api. Ya. Nah, Allah yang memberi kekuatan itu semuanya. Ya. Nah, kekuatan apa lagi? Kegelapan. Petir dan sebagainya. Ya. Allah yang memiliki ini semuanya. Ya. Kalau anak-anak kita ingatkan, jangan. Dan mungkin namanya anak-anak lah. Ya. Nah, kadang apa yang dilihat diikuti. Nah, belum bisa menimbang. Ya, mana yang baik, mana yang jelek. Kita yang mengingatkannya. Tapi kalau sudah besar, tiba-tiba lagi main-main, pencak silat, keluarkan jurus Naruto, nah ini berbahaya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jatuh ke dalam kesyirikan dalam masalah ucapan. Ya, lisan. Nah, dijauhi barakallahu fikum. Apalagi sampai perdebat misalkan. Ya. Kekuatan petir dengan api, mana yang menang? Petir api menang, gue misalnya berdebat, tidak boleh demikian. Bukan tadi perdebatkan. Bagaimana apabila ada seorang yang meninggal dalam keadaan sudah sampai di lokasi ritual kesyirikan? Menurut rekannya memang orang tersebut hendak melakukan ritual kesyirikan, namun mengalami sesak sebelum masuk tempat tertentu, kemudian meninggal. Apakah orang yang dihukumi musyrik dan tidak boleh dimintakan doa ampunan? Bolehkah menceritakan kepada keluarga atau teman sebagai sebuah ibrah? Yang jelas masalah niatan ini berkaitan dengan hati. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat-niatnya. Ya. Tapi melihat zahir yang dilakukan orang ini, tentunya meninggal dalam keadaan suul khatimah. Ya. Meninggal dalam keadaan hendak melakukan ritual kesyirikan. Ya. Tapi ketika dia belum sempat melakukan ritual kesyirikan tersebut, kemudian dia meninggal dunia, ya, kita tidak bisa bermudah-mudah menghukumi orang ini musyrik, orang ini kafir, kemudian kita tidak memintakan ampunan untuknya. Lihat zahirnya kembali. Ya. Kalau orang tersebut meninggal dalam keadaan tadi, ya, baru niatan saja, dan belum melakukannya, sementara sebelumnya dia orang yang muslim, sholat, dan juga kewajiban-kewajiban yang pokok dia lakukan, maka hukumnya sebagai muslim. Wallahu a'lam. Nah, adapun untuk menceritakannya sebagai ibrah tidak mengapa. Ya. Sebagai ibrah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang mengambil nyawa seseorang dalam keadaan seperti ini, seperti itu. Supaya kita berhati-hati. Jangan sampai melakukan kesyirikan, kekafiran dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, naktafi ila huna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.